Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin. Amma ba'd. Ikhwatil karam rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan daripada syawahid al-ikhfa' yang dikutip oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Itu tatkala nun sakinah ataupun tanwin menghadapi salah satu daripada huruf ikhfa, yang 15 yang terkumpul dalam syair syif dha tanakam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Maka di antara sekian huruf-huruf ikhfa, di antaranya ada yang mufakham yang terdiri daripada huruf-huruf itbaq, dan juga ada yang muraqqab yang terdiri daripada huruf-huruf ismat ataupun istifal. Oleh karenanya nun sakinah ataupun tanwin hendaknya dibaca dengan mufakham, dengan tebal, tatkala di hadapannya ada huruf-huruf yang mufakhamah, yaitu sad, kemudian dad, ta, za, dan juga qaf. Tatkala nun sakinah ataupun tanwin menghadapi salah satu yang lima ini, maka dibaca mufakham, tebal. Demikian pula nun sakinah ataupun tanwin ketika menghadapi selain yang lima, menghadapi salah satu yang sepuluh sisanya daripada huruf-huruf yang mufakhamah, dibaca muraqqab, tipis. Apa perbedaan antara mufakham dengan muraqqab? Perbedaannya telah kita sebutkan. Nun sakinah atau tanwin dibaca mufakham dengan terangkatnya pangkal lidah untuk mempersiapkan huruf-huruf yang datang setelah nun sukun ataupun tanwin. Demikian pula nun sakinah ataupun tanwin dibaca muraqqab karena mendatarnya seluruh permukaan daripada lidah tidak naik pangkalnya ke langit-langit atas, sehingga dengan demikian dibaca dengan terkik, tipis. Telah sampai kita pada contoh yang keempat, yaitu nun sakinah menghadapi kaf ataupun tanwin menghadapi kaf. Demikian pula telah kita sebutkan, tidaklah benar bacaan ikhfa melainkan dengan kita mempersiapkan makhraj huruf yang setelah nun sakinah ataupun tanwin dan diikuti oleh gunnah yang murni keluar dari batang hidung. Kemudian contoh yang kelima, itu nun sakinah menghadapi huruf jim, dan jim min hurufil muraqqaqah, dari huruf yang muraqqah, yang tipis, sehingga nun sakinah dibaca tipis pula dengan didatarkan seluruh permukaan lidahnya tidak naik. Yang pertama dalam firman Allah SWT di surah An-Naml ayat 53, dan Salim baca. Nomor 53. Dua harakat ditahan. Wa an Anja. Persiapan untuk menyebutkan huruf jim dari tengah lidah dengan langit-langit atas. Wa anja. Taib. Dan ditahan dua harakat. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Taib. Berikutnya yang kedua di surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Fadhal, seterusnya baca antum. Syahnitu in ja'akum. Dua harakat. Ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada dua ikhfa yang belum kita baca, itu tanwin menghadapi fa. Maka persiapkan ya untuk membentuk makhraj fa setelahnya. Binaba'in, sudah antum letakkan ujung lidah dengan perut bibir, jangan dijauhkan. Binaba'in ya, ini masih jauh, tapi dekatkan. Bahwasanya antum hendak mengucapkan fa setelahnya. Binaba'in fatabayyanu. Ya, jadi jangan sampai berjauhan ketika hendak menyebutkan fa, karena tadi hakikatul ikhfa dengan tahiyah, adanya persiapan pengucapan huruf makhraj yang setengahnya. Yang ketiga di surat Saba ayat yang ke-7. Antum kelas berapa? Kelas 6. Tolong baca. terus karena syahidnya di akhir ini. Mana syahidnya? Tanwin menghadapi dibaca dua harakat. Innakum. Innakum lafi khalqin jadid. Baik. Fadhal Yusuf. Di akhir ayat dalam pembahasan kita itu tanwin menghadapi jim. Wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kullu mumazzaq innakum lafi khalqin jadid. Syahidnya khalqin jadi ditahan dua harakat dan juga diingat di situ ada idgham yang sudah kita lewati ala rajuli yunabbi'ukum ditahan pula dua harakat. Tayib, yang berikutnya nun sakinah tanwin menghadapi syin. Ya, syin ingat sama dengan jim di tengah lidah dengan langit-langit atas. Maka persiapkan setelah antum mengucapkan nun sakinah ataupun tanwin, bersiap-siap setelah menyamarkan kepada huruf yang setelahnya pengucapan huruf syin. Baik, yang pertama yaitu di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-11. Antum kelas berapa? 5. Fadhlan baca. Sedikit lagi. Tanya. Dan Abdul Aziz. Ahmad, bas Ahmad. Aslima, تفضل البتة. طيب. Keraskan lagi suaranya. تفضل Abdul Aziz. Syahidnya di fa'asyarna. Walladhi nazzala minas sama'i ma'am بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا. Ada dua yang sudah kita sebutkan tadi, fa biqadarin, dekatkan ujung giginya dengan perut, bibir bawah, ya, biqadarin. Kemudian sebutkan setelahnya, biqadarin fa ansharna bihi baldatan mayta. Baldatan tanwin mudhaf mim idgham kamil digunna, disempurna masuk dalam mim dengan ditahan dua harakat. Yang kedua di surat Yusuf ayat ke-99. Salim dibaca. A-nya dua harakat. Mana syahidnya? Baik. Insyaallah aminin. Ditahan dua harakat di situ. Faddan. Perhatikan juga hukum-hukum yang lainnya yang sudah kita lewati dari gunnah ataupun yang sudah antum ketahui. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala dakhulu Misra in syaa Allah aminin. Insyaallah. Jadi tahan dua harakat. Jangan hanya sekedar diikhfakan. Wa qala dukhulu Misra insyaallah. Hanya sekedar diikhfakan, tapi ditahan dua harakat. Tayyib. Yang ketiga di surat Fatir ayat yang ke-30. Fadhal Iqbal. Innahu ghafurun syakur. Tayyib. Ghafurun syakur. Terus. Tayyib. Terus. Muhammad. Yang terakhir diulangi, innahu dua harakat Tanwinnya belum ditahan. Santai insyaallah ya. Diperhatikan hukum-hukum. Tayyib. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Kembali sini menghadapi fa. Wa yazidahum min fadlih. Fadlih. Jangan sampai digoyangkan ujung lidahnya supaya tidak mantul, supaya tidak menjadi qalqalah. Min fadlih, fadlih, min fadlih. Ditahan. Baik. Innahu ghafurun syakur. Innahu nun bertasydid ditahan, kemudian hu qasirah dua harakat, kemudian tanwin ditahan lagi. Ya. Jangan cepat-cepatan. Innahu ghafurun syakur. Innahu ghafurun syakur. Bacaannya benar tapi haknya tidak ditunaikan. Tayyib. Kemudian yang berikutnya qaf. Sudah kita sebutkan misalnya qaf termasuk dari huruf yang mufakham, ya, sehingga nun sakinah ataupun tanwin mufakhamah ditebalkan ketika menghadapi qaf karena hendak mengucapkan huruf tebal, ya, sehingga dinaikkan pangkal lidahnya untuk mempersiapkan posisi huruf qaf, ya. Seperti dalam kalimat inqa inqalabu inqalabu, tidak dibaca mendatar inqalabu tapi naik inqa. Tanya persiapkan huruf qaf di surat Al-Mutaffifin ayat 31. Tafadhal alhamdulillah. Sekali lagi. Naikkan wa idzan wa idzan qo. Baik. Fadal. Baik. Ada dua di sini ya, dua kalimat, ada dua syahidan, dua syahid. Fadlan. Sehingga jangan lupa tadi untuk dinaikkan karena huruf qaf di depannya. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idzan qalabu, kemudian ahlihim qalabu, untuk dinaikkan pangkal lidahnya karena antum hendak menyebutkan huruf qaf. Yang berikutnya di surat Ibrahim ayat yang ke-26. Ya. diperhatikan dalam ayat ini ada ikhwah yang sudah kita lewati, sehingga diperhatikan hukumnya. Fadhal Abu, dibaca. Ada mushafnya? Abu. Ibrahim ayat 26. Tanwinuh fi jim, tapi jimnya di sukun, jadi tanwin menghadapi alif dan jim, maka ditulis nun kecil, disambungkan dengan nun. Khabithati nijtussat. Tayyib. Tidak diikhfakan di sini karena terhalangi oleh alif yang sukun. Ma laha min qarar. Tidak terus mendatar. Ma laha min qarar. Ini mendatar terus. Tapi dinaikkan. Ma laha min qarar. Coba dari situ. Ada lagi kelas 5 yang belum baca. Siapa? Abdullah. Abdullah. Labas. Latihan. Hah? Gak apa-apa. Ayo Abdullah. Apa? Ada mushafnya? Yasmin kelas berapa? Hah? Yamin? Hah? Mau baca? Siapa lagi? Hah? Yang belum baca? Tafadhal. Tajib. Tinggal dinaikkan sedikit lagi. Malaha min qarar. Bujaka. Tafadhal. Sedikit lagi naikkan. Ma laha min qa. Min qa. Baik. Di huruf. Enggak dinaikkan penyebutan huruf qafnya karena hendak mempersiapkan huruf qaf. Ya, antum membedakan. Kalau tidak naik untuk membentuk huruf qaf, maka bacanya lurus. Min qarar. Min qarar. Tapi ketika kita siapkan huruf qaf, dengan otomatis pangkal lidah itu naik. Min, ya, min qoror. Dinaikin di sini karena mempersiapkan huruf yang setelah nun sukun ataupun tanwin. Coba baca dari madah. Sehingga tidak kedengaran lurus, mendatar. Jika lo qaf tersebut sudah dipersiapkan. Wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Ma laha min qarar. Sekali lagi, jangan lurus, jangan dibaca ma laha min qarar. Jadi kalau secara garis tidak boleh gini, tapi hendaknya ada naik sedikit seperti itu, min ke atas, min qarar. Karena qaf naik pangkalnya ke atas. Wallahu ta'ala alam bissawab. Berikutnya nun sakinah ataupun tanwin menghadapi sin. Dan sin termasuk huruf yang murakkab tipis, sehingga nun sakinah ataupun tanwin dibaca tipis, yaitu dengan diluruskan, didatarkan posisi lidahnya. Di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12. Sekali lagi. Belum kita sebutkan, dia termasuk mufakham, sehingga ditebalkan, dinaikkan. Min, tapi belum. Fadhlan. Walaqad khalaqnal dal dan qaf termasuk qalqalah, sehingga dipantulkan. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Bedanya di ta saja karena huruf tebal, yang lainnya mendatar semua. Insana min sulalah, baru beda dengan po. Min naik pangkal lidahnya. Min tin tidak lurus. Itu nun sukun menghadapi sin di dua tempat, insan dengan sulalah. Tanyib. Dan itu sekaligus sudah disebutkan di sini. Kemudian yang berikutnya di surat Az-Zumar ayat yang ke-29. Fadhlan kembali. Justru itu syahidnya. Warajulan salamal. Tayyib. Ya ini dua harakat. Hal syaa ini dua harakat. Ulangi karena di idghamkan dia ke dalam lam wa rajulan. Terus lihat ni. Baik. Syaitnya sini warajuna salama. Dan yang lain diperhatikan itu masalah idgham. Bila gunna tanwin menghadapi ra. Tanwin. Ataupun tanwin menghadapi lam. Maka secara sempurna masuk dalam huruf ra dan lam. Daraballahu mathalan rajulan fihi. Rajulan fihi. Persiapkan huruf fa. Rajulan fihi. Dekatkan ujung gigi seri atas dengan perut bibir bawah. Daraballahu mathalan rajulan fihi syurakaa mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا تنوين هذه سين طيب الله تعالى اعلم بالصواب sehingga itu yang harus terus dilancarkan, dipraktikkan, karena hakikat ilmu tajwid sudah kita sebutkan di awal pelajaran cuma 3 saja ya, hakikat ilmu tajwid hanya 3: makharijul huruf, sifatul huruf, wa tatbiq. Makharij huruf, kemudian sifat huruf, dan praktek ya. Sehingga mungkin istilahnya ya bukan percuma, tidak kita mengistilahkan percuma, artinya manfaatnya sedikit. Jadi kalau kita belajar dan belajar tentang teori dan teori tetapi praktek tidak ada, itu akan kurang. Tajib. Karena keluar daripada hakikat ilmu tajwid. Maka ini semua bisa antum praktekkan di pagi hari atau di waktu yang di sana ada durus talqin. Ya, sebelum dihafal disetorkan ke para guru ya untuk dibetulkan bacaannya. Sehingga antum semua menghafal dalam keadaan baik, bagus, setelah mendapat rekomendasi bahwasanya ayat tersebut sudah layak untuk dihafal. Ya. Dan itu sekaligus kita praktek, mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Dan masya Allah waktu yang antum dapati itu lebih banyak di waktu-waktu yang lain untuk praktek. Baik itu dikala hendak menghafal baru ataupun dikala menyetorkan hafalan maka itu semua adalah praktik daripada kaidah-kaidah ilmu tajwid yang selayaknya antum untuk terus bersemangat mempraktikkannya dengan praktik yang benar insyaallah taala. Wafaqna Allah wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardahu, walhamdulillahirabbil alamin.